ini selalu dambakanmu. Tak mungkin penyesalan ini menghantui. Oh Tuhan, panggillah jiwaku yang tiada arti hidup tanpa cinta. Panggillah jiwaku yang tiada.